Gita. Ada Mbak Wisa Gita. Ada Jihan Audi. Ada Mbak Dwi Ratna. Ada Mbak Desi, Mbak Ani Arlita. Keri Mahesa. Tasya Rasmala. Nadine Santosa. Hanya sebatas memandang, walau kita pernah sama-sama sayang. Hanya sebatas memandang, walau kita pernah sama-sama sayang. Dari tak mungkin dapat memiliki, aku telah beristri, aku bersuami. Bagaikan bulan dan matahari, walau saling sayang tak penting rahasia. Oh, jangan ngomong siapa-siapa. Aman pokoknya. Rahasia ya Mas Heri ya. Ya nemen. La la la la la la la. Elang elang. La la la la la la. Elang elang. Lebak wetan. Special request dari anda semuanya. Kita simpan bersama. Sing rapat ya, nyimpan. Bagaikan bulan dan matahari, walau saling sayang tak mungkin hidup bersama. Hey, yuk palapa.